Bagaimana hukum akhwat memakai emas? Karena anak pernah membaca bahwa akhwat juga diharamkan memakai emas. Mohon penjelasan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhilla adh-dhahab wal harir li inati ummati wa hurrima 'ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutra untuk wanita dari umatku dan diharamkan kepada kaum lelaki. Maka hadis ini menunjukkan dihalalkannya emas secara mutlak bagi kaum wanita. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara emas yang melingkar atau yang tidak melingkar. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur ulama, jumhur ulama, sebagian menukilkan kesepakatan ijma' bahwa seorang wanita dihalalkan baginya perhiasan emas dengan berbagai jenisnya. Wallahu ta'ala a'lam.